bikin mata tertahan. Ngejar mimpiku, bukan paling ini, namun harus kapan lagi. Oh kawan, ini pilihan kita, bukan kali ini, namun harus kapan lagi. Oh kawan, ini pilihanku. Nanti